الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة حفظكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ta'lim atau dars Sahih Al-Bukhari. Kita sampai pada bab yang ke-30 ya, dari Kitabul Wudu, yaitu bab ghusl ar-rijlaini finna'alaini wa la yamsahu an 'alan-na'alain. Ya, bab ghusl ar-rijlain, membasuh dua kaki, finna'alain, pada dua sandal, artinya memakai dua sandal. Wala yamsahu 'alan na'alain, dan tidak mengusap pada dua sandalnya. Ya. Baik, ini bab yang beliau akan bahas dengan menyebutkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf, Abdullah ibn Yusuf, sudah pernah kita lewati rawi tersebut, Abdullah ibn Yusuf, yaitu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, pada hadis yang ke-145 pernah kita lewati, Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Ya, Siqatun mutqin. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Jadi Al-Imam Muslim rahimahullah tidak meriwayatkan hadis dari beliau. Kalau antum cari di Sahih Muslim, rawi ini tidak akan ketemu. Ya. Antum cari di Sunan Ibn Majah tentang rawi ini, ya tidak ketemu. Karena Ibn Majah juga tidak meriwayatkan dari beliau. Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa beliau asbatun nas fil muwatta, fi riwayatil muwatta, min asbatin nas fil muwatta, min asbatin nas fil muwatta, termasuk yang paling kokoh dalam meriwayatkan kitab al-muwatta. Ya. Dari Imam Malik rahimahullah. Baik. Dan di sini beliau meriwayatkan dari Imam Malik. Qala akhbarana Malik. Qala akhbarana Malik. Siapa Malik ini? Ya. Malik bin siapa? Muhammad. Malik bin Anas Al-Asbuhi. Ya. Malik bin Anas Al-Asbuhi. Apa derajatnya? Ya. Muhammad Fitrah. Apa derajatnya? Pertanyaan mudah ini. Hah? Aduh. Mutkin. Fiqah, ya jelas ya. Beliau imam dari Al-Hijrah. Al-Faqih, imam dari Al-Hijrah. Kata Ibn Hajar rahimahullah, Ra'sul Mutqinin wa Kabir Al-Musbitin. Al-Faqih, yang ahli fikih, imam dari Al-Hijrah. Ra'sul Mutqinin wa Kabir Al-Musbitin. Ya. Jadi ini derajat ta'dil yang sangat tinggi ya, sampai dikatakan ra'su al-mutqinin. Ya, ra's itu kan pimpinan ya kan, ra'is. Al-mutqinin, para rawi yang mutqin, yang sangat hafal. Teliti dalam hafalannya. Wa kabir al-musbitin. Kabir itu apa? Tokoh ya kan, pembesar. Al-musbitin, rawi yang zabit, yang kokoh juga. Imam Malik rahimahullah, imam dari Al-Hijrah. Naam. Nah, beliau yang menulis kitab Al-Muwatta. An Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi. Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi. Ya. Siqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Siqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. An Ubaid ibn Juraij. An Ubaid ibn Juraij. Ubaid ibn Juraij siqatun. Siqatun. Akhraja lahu Al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya, di samping di sini Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Sahih, juga meriwayatkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Baik. Qala annahu qal, bahwa beliau mengatakan. Qala annahu qala li Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar. Ya, mengatakan kepada Abdullah ibnu Umar. Siapa dia? Ma'ruf ya, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi. Al-Adawi, nisbah kepada Bani Adi. Ya. Al-Adawi Al-Qurashi. Naam. Beliau dilahirkan beberapa waktu setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya. Jadi Nabi diangkat menjadi Nabi umur 40, ya kan? Kemudian beliau di Makkah setelah itu 13 tahun berdakwah, ya kan? Kemudian berhijrah. Kemudian tahun kedua ada perang Badar, tahun kedua setelah hijrah. Tahun ketiga ada perang Uhud. Abdullah bin Umar ketika perang Uhud sudah minta ikut perang. Bayangkan, ya. Perang Uhud sudah minta ikut perang. Jadi umurnya berapa itu? Ya. Umurnya berapa? Berapa kira-kira? Hah? Tadi sudah dihitung tadi. Berapa? Hah? Sekira 13-14 kurang lebih. Ya. Karena kan lahir beberapa waktu setelah kenabian. Berarti kan ketika Nabi umur 40 tahun lebih sedikit lahir Ibnu Umar. 13 tahun setelah kenabian Nabi hijrah ke Madinah, ya kan? Berarti umur Ibnu Umar berapa? Ya 13-an tahun kan, atau kurang dari itu karena ini beberapa saat setelah kenabian. 2 tahun di Madinah, tahun kedua pada bulan Syawal ada perang Uhud. Beliau sudah angkat tangan untuk perang, ibaratnya gitu. Ikut, minta ikut perang. Jadi umurnya baru 14-an tahun. Ya, makanya ketika itu Nabi tidak mengizinkan. Ya. Tidak mengizinkan ya karena umurnya masih begitu muda. Entah ketika itu sudah balig atau belum, wallahu a'lam. Tapi yang kita tarik dari suatu faedah di sini, bagaimana dengan umur itu sudah berani perang. Ya, melawan orang-orang musyrikin, ya Quraisy. Minta, bukan disuruh, minta. Ya. Minta ikut, bayangkan. Ya, nah ini kita ambil ibrah dari sini ya. Mereka para sahabat imannya luar biasa. Kita ini bukan minta ikut perang, ya. Kalau disuruh dipaksa aja mungkin belum mesti mau, ya kan? Sudah nggak usah perang sudah, sholat aja. Ya, ternyata disuruh juga kadang malas. Ya, dengar azan nggak berangkat. Ya. Masih tidur pulas enak tidurnya. Nah, sholat padahal gak perlu menumpahkan darah. Gak perlu rasa takut. Sholat. Nah, cobalah kita ambil pelajaran dari para sahabat Nabi. Ini umur segitu. Usama bin Zaid umur 17 tahun memimpin pasukan. 17 tahun memimpin pasukan. Bukan ikut perang lagi. Memimpin pasukan. Afwan tadi perang Uhud atau perang Badar? Saya agak lupa, perang Badar mungkin atau Uhud. Nanti saya cek lagi. Nah, yang jelas dalam umur-umur seperti itu sudah meminta ikut perang. Kalau perang Badar kan tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga itu ya. Perang Badar bulan Ramadan, perang Uhud bulan Syawal. Jadi gampang menghafalnya. Tahun 2, tahun ketiga, bulan Ramadan, bulan Syawal. Itu Badar, Uhud. Ya. Yeah. Baik. Kembali kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau salah satu dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan salah satu dari sahabat yang disebut dengan Al-Abadillah. Al-Arba'ah. ya, Al-Abadilah Al-Arba'ah, Ahadul Mukthirin Minas Sahabah Wal-Abadilah, salah satu dari Abdullah ya, Abadilah disebut Abadilah, dan disebut dengan sebutan ini karena mereka Abdullah itu umur-umurnya mirip dan menjadi orang-orang yang berilmu, ya, punya keistimewaan ilmu riwayat. Nah, Abdullah bin Umar, lalu siapa? Abdullah bin Abbas, lalu siapa? Abdullah bin Zubair, ya. Kemudian siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, ini sahabat-sahabat yang umurnya mirip-mirip dan menjadi orang-orang yang terkemuka dengan ilmu mereka. Maka dijadikan dengan satu istilah Al-Abadilah Al-Arba'ah minas Sahabah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak? Ya, Abdullah bin Mas'ud menurut Imam Ahmad tidak termasuk yang disebut Abadilah. Padahal kan dia berilmu, jelas dia ahli fikihnya sahabat. Tapi kan secara umur dia termasuk sahabat-sahabat yang sepuh, ya, yang tua. Jadi termasuk tokoh dan sahabat yang tua, termasuk as-sabiqin al-awwalin. Ya, jadi gak masuk dalam istilah ini karena selisih umur yang jauh. Nah, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tentang Abdullah bin Umar ini, wa kana min ashaddin nasi ittiba'an lil athar. Wa kana min ashaddin nasi ittiba'an lil athar. Dan beliau termasuk orang yang paling teguh ittiba'an lil athar, dalam mengikuti sunnah Nabi. Ya. Yeah. Wa kana min ashaddin nasi ittiba'an lil athar. Ya. Yeah. Dan hadis ini sebagai salah satu buktinya, nanti kita akan baca matannya. Ini sebagai salah satu bukti bahwa beliau min asyaddin nasi ittiba'an lil athar. Termasuk para sahabat yang paling teguh dalam berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita baca. Di sini bahwa Ubaid bin Juraij bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman." Wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Umar. "Ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha." Saya melihat engkau tasna'u arba'an, melakukan empat hal. Lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Yang enggak pernah aku melihat seorang pun dari para sahabatmu yasna'uha, melakukannya. Ya. Nah. Ini pertanyaan Ubaid bin Juraij. Saya melihat engkau melakukan empat hal yang tidak pernah seorang pun yang saya lihat dari para sahabatmu melakukannya. Ya. Nah, di sini diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa maksudnya ya mayoritas, bukan artinya sama sekali tidak ada, tidak demikian, tapi mayoritasnya begitu. Jarang yang melakukan seperti yang engkau lakukan. Empat hal ini. Maka Ibnu Umar mengatakan, qala wa ma hiya ya Ibnu Juraij? Apa itu wahai Ibnu Juraij yang kamu maksud empat hal itu? Qala, ra'aituka la tamassu minal arkani illal yamaniyaini. Ini yang pertama. Aku melihat engkau la tamassu, tidak mengusap minal arkan, dari pojok-pojok Ka'bah. Arkan di sini adalah pojok-pojok Ka'bah. Ya. Illal yamaniyaini, kecuali dua rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu kan persegi seperti meja ini ya kan, mirip. Ya, nah ini pojok-pojoknya namanya rukun. Ya, bahasa Arab rukun yaitu. Kayak masjid ini pojok-pojoknya namanya rukun, arkanul bait. Ya, itu yang paling kokoh ya kan. Nah, Ka'bah itu terdiri dari 4 rukun berarti. 2 disebut rukun Yamani, ni ruknaini Yamaniyain. 2 lagi disebut rukun Syami, Syamiyaini. Karena yang sini mengarah ke Yaman, yang sana mengarah ke Syam. Begitu. Ya. Mengarah ke Yaman, yang dua mengarah ke Syam. Makanya disebut Yamaniyaini dan Syamiyaini. Nah, 2 rukun Yamani itu maksudnya rukun Hajar Aswad, pojok Hajar Aswad itu salah satu rukun Yamani, dan sebelumnya, ya, sebelumnya itu rukun Yamani. Yang satu yang ada Hajar Aswadnya, yang satu yang sebelumnya, itu yang disebut dengan rukun Yamani, ya. Nah, yang berlawanan itu yang disebut dengan rukun Syami. Nah, pertanyaan Ubaid bin Juraij kepada Ibnu Umar, saya melihat engkau tidak mengusap kecuali 2 rukun, yaitu rukun Yamani saja, Hajar Aswad dan sebelumnya. Ketika tawaf maksudnya, ini ketika tawaf ya, disunnahkan begitu. 2 yang Syami tidak engkau usap. Nah, ini yang pertama. Wa ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Dan ini yang kedua, aku melihat engkau memakai sandal sibtiyah. An-ni'al. An-ni'al itu ya biasa kita terjemahkan sandal begitu ya. Tapi wallahu alam yang saya pahami dari ucapan atau penjelasan-penjelasan ulama, sandal atau na'al begitu ya, yang kita terjemahkan sandal, itu sesungguhnya mirip dengan ya sepatu ya, tapi yang pendek ya, yang tidak menutupi mata kaki. Sepatu itu kan yang kita tahu ada yang panjang ya kan, menutupi mata kaki, ada yang pendek tidak menutupi mata kaki ya. Nah, yang tidak menutupi mata kaki itu disebut na'al. Ya, disebut na'al. Atau itu semacam khuf yang terpotong. Ya, sehingga jadi pendek. Dipotong atasnya. Itu yang saya pahami dari beberapa penjelasan ulama. Jadi, jangan terpaku dengan terjemahan ya. Kalau terjemahan kita dengan terjemahan sandal, mungkin pikiran kita yang yatabadar ila zihn, yang langsung ke pikiran kita sandal, itu langsung ke sandal jepit, ya kan? Ya enggak? Ketika Anda menyebut sandal, langsung antum pikirannya apa? Ya enggak? Sandal jepit, ya kan? Yang mungkin cuma ada 2 tali di atasnya. Atau yang semacam itu. Nah, jangan terbayang ke situ. Ketika ada kata na'al dalam istilah-istilah lama dalam bahasa Arab. Tapi na'al itu justru mirip dengan sepatu, ya, yang tadi kita sebut yang tidak menutupi mata kaki. Ya. Itu na'al. Kemudian as-sibtiyah. As-sibtiyah, as-sibtiyah ini istilah ya. Di ma'ani yang di akhir hadis ya. An-na'al alladhi la sya'ra fihi. Ya, na'al. Sandal atau apa terjemahannya. Sepatu atau yang semakna dengan itu. Alladhi la sya'ra fihi. Yang tidak ada bulunya. Jadi dulu kan mungkin pakai kulit ya. Sehingga mungkin sebagiannya dibuat semacam sepatu itu masih ada bulunya. Nah, ada lagi yang dibuat kulit saja yang bulunya sudah tidak ada. Sudah tidak ada syar, bulu hewannya sudah tidak ada, sudah dibersihkan. Nah, ini disebut dengan an-ni'al as-sibtiyah. Ya. An-na'al atau An-Ni'al As-Sibtiyah. Itu maksud daripada An-Ni'al As-Sibtiyah. Jadi ya kalau zaman sekarang justru seperti itu ya kan, hampir-hampir tidak ada sandal atau sepatu yang bulunya masih ada pada kulit yang dibuat itu. Hampir-hampir enggak ada ya kan. Semuanya sudah bersih dari bulunya. Yang kedua, wa ra'aituka tasbughu bis-sufrah. Wa ra'aituka tasbughu bis-sufrah. Dan saya melihat engkau menyemir dengan warna kuning. Ya, warna kuning ini maksudnya ya coklat itu ya. Coklat seperti rambut jagung, pirang ya, seperti rambut jagung. Ya. Wa ra'aituka, yang keempat, wa ra'aituka, dan aku melihatmu, idza kunta bi Makkah, bila engkau berada di Makkah, yakni saat haji, maksudnya di sini saat haji. Ahallan nasu idza ra'au al-hilal. Orang-orang sudah berihlal. Artinya sudah talbiyah, wallahu a'lam, ketika haji sudah mulai talbiyah. Bila mereka sudah melihat hilal, berarti dari awal-awal apa bulan apa Dzulhijjah sudah talbiyah. Walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Adapun engkau tidak berihlal, tidak talbiyah, sehingga datang hari tarwiyah, yaitu tanggal berapa? 8. Jadi beliau baru talbiyahnya tanggal 8 Dzulhijjah, ketika masuk ke manasik hajinya. Nah, ini empat hal yang diperhatikan oleh Ubaid bin Juraij pada sahabat Abdullah bin Umar. Di sini kita bisa tarik suatu faedah juga ya. Bagaimana perhatian para tabi'in terhadap para sahabat. Diperhatikan. Perilakunya itu diperhatikan. Ini kan jelas berdasarkan pengamatan ya kan. Sampai dikatakan engkau melakukan ini yang orang lain gak pernah melakukan. Sampai punya kesimpulan begini karena apa? Karena diamati, ya, diperhatikan. Nah, itulah diantara cara belajarnya para ulama kita, para tabi'in dari para sahabat. Sebagaimana sahabat dulu juga belajar dari Nabi dengan cara seperti itu. Sampai sebagian memperhatikan sholatnya Nabi dengan mengatakan romaktu sholata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perhatikan betul, ya, sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rupanya itulah salah satu metode belajar mereka dari para ulama. Termasuk di sini, ya, Ubaid bin Juraij belajar dari Ibnu Umar dengan cara begitu. Tidak berbuat apa, lewat saja, enggak ada perhatian apa-apa, tidak. Tapi diperhatikan. Dan apalagi Ibnu Umar memang dikenal tadi. Min asyaddin nasi ittiba'an lil asar. Termasuk yang paling teguh ya dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, kalau sudah waktunya azan, fadhol, azin. Ayyuhal muazzin, fadhol. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Qala Abdullah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu an menjawab, ammal arkan, adapun tentang rukun-rukun Yamani, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyaini. Maka sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kecuali dua rukun Yamani. Ya, jadi lihat ini tadi saya katakan bahwa ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul asyaddun nas atau min asyaddin nas ittiba'an lil asar. Ya, ini salah satunya. Kata beliau, Saya enggak pernah melihat Nabi mengusap kecuali dua rukun yamani. Jadi yang lain tidak saya usap. Ya. Nah, memang itu seperti diterangkan para ulama dalam bab haji, bab tawaf ya. Yang dicontohkan Nabi memang itu. Beliau tidak mengusap yang lain. Dan dari sini kita ambil suatu faedah penting bahwa di sana banyak terjadi kesalahan yang dilakukan orang-orang. Ya. Orang-orang entah karena tidak taunya atau karena memang sudah terkotori oleh syubhat tabarruk mungkin ngalap berkah, cari berkah dengan mengusap-ngusap tempat-tempat tertentu. Sehingga kita dapati orang-orang yang tidak mengikuti sunnah itu sudah semua sisi Ka'bah diusap-usap. Ya, pokoknya bisa mendekat Ka'bah sudah, seusap-usapnya sudah. Ya, nanti bawa bayi diusap-usap, diusapkan bayinya lagi. Ya. Macam-macam. Ya. Kadang temboknya, kadang kainnya penutup Ka'bah, kiswahnya. Pokoknya seperti itu. Sudah tidak karuan. Sambil menangis, sudah enggak mau lepas dari situ, enggak peduli, berhimpit-himpitan. Nah, ini kan tidak sesuai sunnah Nabi yang seperti ini. Ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, faedah lain juga, kalau terhadap Ka'bah saja, Nabi tidak melakukan kecuali pada dua rukun, bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Ya, lebih lagi, Masjid Nabawi enggak ada yang diusap-usap oleh Nabi. Enggak ada. Ya, nah sekarang juga macam-macam orang tembok Masjid Nabawi diusap. Sampai ada di Masjid Quba ngusap masjid sampai ngusap apa? Ternyata diusap-usap mungkin bagus ini diusap. Apa ternyata? Prasasti pembangunan masjid. Ya. Kita kan ada prasasti biasanya kan dibangun tahun sekian oleh sekian oleh fulan ya bapak bupati atau presiden prasasti itu batu marmer bagus ini usap-usap Allah musta'an ya sampai demikian jahlun nas kebodohan ketidaktahuan orang-orang terhadap syariat ya nah makanya kita mempelajari sunnah Nabi, ikuti sunnah Nabi, ini keselamatan bagi kita. Kalau tidak, ya bisa seperti itu. Naam. Na'udzubillah. Kemudian, yang kedua berikutnya, kata beliau. Wa amma an-ni'al as-sibtiyah fa'inni. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa fiha sya'r wa yatawadda'u fiha. Adapun na'al sepatu atau sandal sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'al memakai sandal atau sepatu tersebut allati laisa fiha sya'r yang tidak ada bulunya nah itu yang disebut sibtiyah tadi wa yatawadda'u fiha dan berwudu pada sandal itu artinya ketika memakai sandal atau sepatu tersebut fa'ana uhibbu an albasaha maka saya menyukai untuk memakai juga nah lihat bagaimana semangat beliau dalam mengikuti sunnah sampai Nabi pakai sandal apa beliau ikuti sandalnya ya padahal Nabi sendiri sebatas pengetahuan saya juga tidak menganjurkan dengan sabda beliau ikuti yang seperti itu ya. Tidak, namun secara global kita diperintahkan mengikuti Nabi dalam ayat-ayat. Sehingga dalam bab ini pun Ibnu Umar begitu semangat. Walaupun ulama rahimahumullah, seperti dalam usul fikih ya kan, ya, yang dilakukan Nabi itu ada yang terkait dengan apa? Dengan tradisi, ada yang terkait dengan hal yang sifatnya manusiawi, ada yang terkait dengan syariat. Nah, termasuk bab sandal atau pakaian, artinya dari bahan apa, ya mungkin bentuk tertentu. Ini adalah sesuatu yang di situ ada kelapangan, nggak mesti kita persis atau sama dengan beliau. Namun kalau orang ingin mencontoh, yaitu suatu yang baik. Nah, Ibnu Umar sampai sedemikian rupa. Ya, Nabi pakai sandal apa diikuti oleh beliau. Pakai sandal siktiyah diikuti oleh beliau. Yang orang-orang mungkin enggak apa? Nah, tadi dikatakan enggak melakukannya. Ya, karena orang-orang tahu bahwa yang seperti ini enggak harus. Ibnu Umar pun ya tentunya tahu, namun karena semangat beliau dalam ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang kaitannya hadis ini dengan bab kita di mana? Ah, di sini. Ini yang baru kita baca ini. Kaitannya dengan bab kita. Bahwa wa yatawadda'u fiha. Nah, ini yang diambil oleh Al-Bukhari. Ya, anda perhatikan yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari lafaz ini. Yalbasun na'lallati laisa fiha sya'r wa yatawadda'u fiha. Dan berwudu padanya. Ini yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah kaitannya dengan bab yang beliau sebutkan bahwa wasl ar-rijlain fin na'lain. Membasuh dua kaki dengan dua sandalnya. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa amma sufrah, adapun sufrah, menyemir rambut beliau atau jenggot beliau. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbaghu biha. Karena sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir dengannya. Ya, dan ini wallahu alam terkait dengan uban ya, terkait dengan uban karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah warna uban. Ya. Untuk mengubah warna uban. Jadi jangan biarkan rambut putih warna putih ya, walaupun boleh saja. Tapi sunnahnya warna putih tersebut diubah dengan sufrah ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada henna misalnya. Ya, dengan henna itu biasanya diubah warna putih menjadi warna pirang ya dengan henna tersebut. Ya. Dan tujuannya ittiba'us sunnah, jangan seperti orang-orang umumnya rambutnya dipirangkan semua ngikuti siapa? Bukan ngikuti Nabi, ngikuti itu orang-orang barat. Ya. Ngikuti orang-orang barat, ngikuti bintang film, ngikuti bintang apa lagi. Nah, kalau seperti itu, ya ini namanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik, tidak boleh kalau itu niatnya. Dan apalagi tidak ada alasan tadi mengubah uban. Ya. Nah, jadi itu karena tasyabbuh mengikuti mereka, tidak boleh. Kita sebagai muslim mengubah karena Nabi memerintahkan atau menganjurkan atau juga melakukan ya, kita ubah dengan warna tersebut. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa ana uhibbu an asbugha biha, maka saya suka untuk mengubah menyemir dengan warna tersebut. Wa ammal ihlalu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'isa bihi rahilatuhu. Adapun al ihlal talbiyah, Fa inni lam ara Rasulullah, maka sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW yuhillu, berihlal, bertalbiyah, sampai tanba'ith bihi rahilatuhu, sampai beliau, tanba'ith itu ya berangkat ya, atau beranjak gitu ya, beranjak dengan rahilah, tunggangan beliau. Jadi ketika beliau berangkat ke Mina di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, baru beliau bertalbiyah, maka saya pun melakukan seperti beliau. Nah, jadi empat hal itu ternyata landasan beliau adalah mengikuti sunnah Nabi, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kembali kepada pembahasan kita di sini, jadi ya, ini termasuk hal yang penting bagi seorang yang belajar fikih ya. Apa kaitan judul dengan hadisnya ini? Harus kita tahu mana kaitannya. Karena disitulah pemahaman terhadap hadis. Dan apalagi kata ulama kita rahimahumullah, fikihnya Bukhari itu ada di bab-babnya. Itu kesimpulan-kesimpulan fikih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu ada di bab-babnya. Nah, contoh di sini juga ya. Beliau memberikan bab ghusl ar-rijlain fi an-na'lain. Jadi ini kesimpulan fikih bahwa disunnahkan membasuh atau diberi tuntunan membasuh dua kaki dengan sandalnya. Ya. Nah, mana dalilnya? Kan begitu. Dalilnya ini tadi. Yalbasunna 'alal lati laisa fiha sya'ar wa yatawaddau fiha. Memakai sandal atau sepatu yang tidak ada bulunya dan berwudu padanya. Nah, di sini berwudu padanya ini. Ini yang dipahami oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian antum perhatikan lagi judulnya, lanjutannya wala yamsahu 'alan na'lain, dan tidak mengusap pada na'al. Ya. Nah, di sini kaitannya dengan tidak mengusap ini ya. Ini yang disinggung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kata-kata ini dengan hadis ya. Ini adalah suatu kesimpulan beliau. Memang dalam hadis tidak ada tasrih penegasan bahwa Nabi tidak mengusap, ya kan? Tidak ada kan penegasan itu? Cuma itu mafhum yang terpahami dari yatawadza'u fiha dengan fiha. Ya. Kalau mengusap itu apa? Mengusap biasanya 'alaiha, begitu. 'Ala yamsahu 'alaiha. Nah, itu mengusap, mengusap di atasnya. Nah, lafaz hadis dengan fiha berarti ini tidak mengusap tapi membasuh. Nah, ini pemahaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya. Baik, dan ini pemahaman yang menjadi kesimpulan beliau rahimahullah dalam bab ini. Ya, sesungguhnya bab ini menjadi pembahasan ulama dalam bab fikih, ya. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan, berarti pemahaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk na'al tidak diusap. Untuk na'al tidak diusap, tapi untuk khuf ya diusap. Boleh. Tapi untuk na'al tidak. Ya. Untuk na'al tidak. Nah. Jadi kalau mau wudu dengan na'al, ya lepas saja na'alnya kemudian wudu, atau misalnya tetap pakai na'al ya diguyur sekalian, tidak diusap. Ya, dibasahi artinya diguyur sekalian, tidak diusap. Nah. Tadi saya katakan ini termasuk yang dibahas ulama. Nah, bagaimana ulama yang lain? Pendapat ulama yang lain terkait dengan mengusap na'al ada di antara ulama yang membolehkan mengusap na'al. Jadi bukan hanya khuf. Apa bedanya khuf sama na'al? Kalau khuf ya yang menutup mata kaki, yang panjang itu. Kalau sepatu ya seperti sepatu yang panjang ya. Artinya menutupi mata kaki. Ya, itu khuf. Ya. Kalau khuf ya itu terbuat dari kulit, tapi beda dengan sepatu. Kalau sepatu kan bawahnya keras biasanya ya. Kalau khuf itu ya kulit semua. Atas, bawah semuanya kulit. Jadi kalau bisa diterjemahkan dalam bahasa kita, khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, itu khuf itu. Ya, kaos kaki yang terbuat dari kulit. Kalau kita sekarang, kaos kaki terbuat dari apa? Kain. Ya, terbuat dari kain. Itu yang kita pakai. Nah, itu mungkin terjemahan khuf yang paling tepat itu. Kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, untuk mengusap khuf, itu sudah hal yang jelas riwayat-riwayatnya banyak. Bahkan sebagian ulama kadang menyebut mengusap khuf ini dalam bab akidah. Sebagian kitab akidah menyebut tentang mengusap khuf. Karena itu menjadi pembeda ya antara ahlus sunnah dengan syiah. Ya. Artinya kalau syiah itu kaki diusap walaupun tidak pakai khuf. Kalau ahlus sunnah mengusap khuf ya, atau kaki itu diusap kalau pakai khuf. Nah itu. Kemudian bagaimana dengan na'al ini? Boleh enggak diusap? Sebagian ulama mengatakan enggak diusap kalau na'al. Seperti Al-Imam Bukhari di sini. Berdasarkan juga apa namanya pendapat-pendapat ulama atau yang semakna dengan ini, mereka yang mengatakan kalau khuf itu lubang-lubang, sudah rusak, sudah sobek-sobek, ya juga jangan diusap, enggak boleh. Apalagi kalau na'al, ya lebih enggak boleh lagi. Nah, ini pandangan mereka. Tadi saya katakan ulama yang lain mengatakan na'al juga boleh. Nah, sekarang tinggal apa dalilnya, itu saja. Kalau ada dalilnya, maka sudah selesai masalah. Artinya kita kuatkan pendapat yang mengatakan na'al juga boleh diusap selama ada dalilnya. Dan ternyata ada dalilnya, ya. Di sini saya bawakan kitab Al-Mas'u 'alal Jawrabain. Ya. Ditulis oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, kemudian di Al-Qasimi ini punya catatan-catatan dalam, artinya ada kekeliruan-kekeliruan dalam bab akidah ya beliau. Cuma di sini bab fikih, penjelasan bab fikih. Al-Mas'u 'alal Jawrabain, kemudian kitab ini juga diberi muqaddimah ilmiah oleh Ahmad Syakir dan ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan diberi tambahan di belakang, bagian belakang dengan pembahasan hukum-hukum mengusap khuf, itmamun nus fi ahkamil mas. Ya, jadi kitab ini dalam bab ini penting. Kitab ini dalam bab mengusap khuf, mengusap kaos kaki, mengusap sepatu, ini penting kitab ini ya. Baik, di sini disebutkan di antara hadis terkait masalah ini. Mungkin saya sebutkan salah satunya ya sebagai dasar, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a, beliau berwudu, wa masaha dan mengusap, 'alal jawrabaini, jawroben ya mungkin maksudnya dua khuf ya. Atau kadang kalau zaman sekarang jawrob diterjemahkan kaos kaki juga kalau zaman sekarang. Kalau dulu ya khuf itu nampaknya. Wallahu'alam. Ya. Alal jawrobaini wan na'alaini. Ya, ini hadis Mughirah bin Syu'bah. Anna Rasulullah SAW tawadza'a wa masaha 'ala al-jawrabaini wa an-na'lain. Rasulullah SAW berwudu dan mengusap dua khuf dan dua na'al. Ya. Rawahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Riwayat siapa? Abu Dawud. Baik, dan Tirmizi. Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, makanya kita lihat di sini Al-Bukhari enggak meriwayatkan hadis ini, wallahu alam pandangan beliau terhadap hadis ini. Ini kita dapati dalam riwayat atau dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi. Ya. Juga semakna dengan itu hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, semau, dengarkan ya, jangan ada yang ngobrol. Baik. Kemudian hadis ini ya disahihkan tentunya di sini oleh di antaranya ya. Nampaknya Ahmad Syakir di Muqaddimah juga membahas hadis ini. Nah, kemudian Syalbani juga menguatkan. Kemudian ya, di dalam bagian terakhir yang itu itmamun nus fi ahkamil masah yang murni tulisannya Syalbani rahimahullah ditegaskan lebih khusus dengan bab khusus. Bab yang pertama al-mashu 'ala an-na'lain. Al-mashu 'ala an-na'lain. Ini dibahas bab khusus di sini oleh Syalbani rahimahullah. Dan diterangkan sisi pendalilannya, kemudian ya dinukilkan ucapan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla juz 2 halaman 103. Masalah, kata beliau, masalah pembahasan. Fa in kana al-khuffani maqtu'aini tahtal ka'bain. Bila khuf itu terpotong di bawah mata kaki. Nah, ini yang disebut na'al ini. Bila khuf terpotong di bawah mata kaki. Fal mashu jaizun 'alaihima. Maka mengusapnya boleh. Mengusapnya juga boleh. Wa huwa qawlu al-Auza'i. Dan itu pendapat al-Imam al-Auza'i dan seterusnya. Ya, ini di halaman 83. Dari kitab ini Al-Mashu 'alal Jawrabain dengan Itmamun Nus fi Ahkamil Masah. Ya, bisa antum lihat, antum merojaah kitab ini lebih lanjut. Baik, jadi wallahu alam ini yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ulama rahimahumullah tentang masalah ini. Dan tentunya mengusap di sini ada aturannya ya. Bukan sekedar mengusap, ini ada tuntunannya. Disyaratkan misalnya sebelum memakai sudah dalam keadaan suci baru dipakai. Lain kali batal, enggak perlu dilepas, wudu cukup diusap. Waktunya, waktu diizinkannya mengusap sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Ini ada pembahasannya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini Sahih Al-Bukhari kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.